Oke, Mitra Bisnis, ini adalah sesi terakhir di Coffee Break bersama Dona Oriza dan Kavi Kurnia. Ini gak malas kalau nyebut nama, rugi kalau malas ya Bang. Bang, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan nih, ada share juga sih dari BBG, gak tahu maksudnya apa tuh, bahan bakar gas apa Bambang. Ini apakah lambat itu sama dengan malas, lalu apakah juga sama dengan ogah? Kalau ogah gak mau. Ogah, gue gak mau kerjain. Ya udah, dia memang gak mau gitu loh. Ada keengganan gitu loh. Kalau lambat, itu sebenarnya setengah malas. Gitu. Dia ketawa. Kalau otaknya lambat. Enggak, kalau lambat, sebenarnya dia setengah malas gitu loh. Gitu loh. Tapi biasanya orang yang lambat belum tentu. Makanya tadi kan saya bilang setengah malas. Belum tentu orang yang lambat itu malas. Orang pelan jelas bukan orang malas. Belum. Orang lambat bisa jadi malas. Bisa malas. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Gitu. Karena kalau orang pelan itu dia tetap mengerjakan pelan-pelan tapi beneran kok dikerjain. Iya. Tapi kalau orang lambat, yang lain udah ngerjain separuh, dia baru seperapat enggak kelar-kelar. Gitu. Pintar. 100. Eh, dikit banget. 1000 buat saya, 100 buat lo, Bang. Oke, okay, kalau gitu setelah bisa menikmati daripada malas itu malas. Menikmati break the habits-nya tadi itu apalagi, Bang? Setelah belajar untuk menikmati itu. Apa sih hasil akhirnya dari kita bisa berhasil memecahkan rasa malas itu? Biasanya adalah kita akan keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kita akan punya sebuah sistem yang baru gitu loh. Itu biasanya adalah kemenangan yang paling luar biasa. Bahwa kita berhasil keluar dari kebiasaan buruk kita dan kemudian kita punya sebuah sistem baru. Jadi misalnya orang yang berhasil mengalahkan rasa malasnya gitu loh. Yang menjadi luar biasa seringkali adalah kreativitasnya menjadi berlipat-lipat ganda. Nah, anak kecil itu kan menjadi kreatif karena dia berusaha menemukan sesuatu yang baru. Jadi dia apa, kalau Anda perhatikan cara dia main, cara dia ngomong, cara dia melakukan hal-hal, kadang-kadang dia mencoba semuanya, naik panjat-panjatan gitu loh, dan ini dan melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak kepikir dia melakukan gitu loh. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya biasanya yang sangat menarik gitu loh, yaitu kreativitas. Dan kreativitas adalah sebuah kata-kata yang sangat ajaib dan yang sangat diperlukan dalam suatu bisnis atau suatu karir atau suatu kehidupan. Kalau kita bisa break the habit dan kita tidak lagi jadi malas, biasanya kemenangan yang paling besar adalah kreativitas kita itu menjadi berlipat ganda. Nah, ketika kita kreativitas kita berlipat ganda, kita rajin, kita banyak melakukan banyak hal, keluar berbagai inovasi, biasanya diikuti juga dengan limpahan rezeki. Itu, apakah karir Anda jadi naik, apakah bisnis Anda jadi berlipat-lipat, bisa saja. Iya, ayo dong Mitra Bisnis, mulai deh, pecahkan rasa malas Anda supaya Anda menjadi suatu pribadi yang lebih kreatif lagi, inovatif lagi gitu ya Bang ya. Sehingga ya, dalam bisnis juga bisa menemukan jalan-jalan baru, produk-produk baru barangkali, lebih laku lagi usahanya itu karena sudah tidak ada lagi rasa malas yang menghinggapi. Betul. Satu menit terakhir Bang, apa lesson to learn kita sekali lagi mungkin bisa diulas dari perbincangan kita? Karena kalau tadi aku sampaikan malas dan rajin itu dua-duanya sama-sama momok untuk kita gitu. Saya berpikir begini, ada kalanya ketika saya sedang malas gitu ya, saya sedang malas banget untuk melakukan sesuatu hal yang saya enggan melakukan sesuatu. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh seorang teman saya. Dia bilang bahwa dunia ini diciptakan dengan waktu misalnya 24 jam. Ada siang, ada malam. Jadi ada keteraturan waktu dan ada keteraturan kita makan, kita tidur, kita berdoa, kita istirahat, apa segala macam. Dia bilang demi keadilan, rasanya tidak adil kalau salah satu di antaranya itu diberi porsi yang lebih besar. Tapi hidup yang sebenarnya berarti harus ada keseimbangan antara kita makan, tidur, istirahat, berdoa, berpikir, melakukan kreativitas dan kerja. Itu dia. Oke. Jadi kalau rasanya tidak adil gitu, kalau kita pakai 24 jam, 12 jam untuk tidur. Untuk bermalas-malasan saja tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Baik Bang Kavi, terima kasih sudah hadir sore ini. Dan Mitra Bisnis, terima kasih juga. Semoga Anda selalu menantikan Kavis Break di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta hari Rabu jam 5 sore. Saya Dona Oriza beserta yang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.